Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perapi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijah, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Hari Yoko. Dalam episode awal ini, dengan judul Ilmu Rigma Siri. Janardana mengendalikan kudanya dengan tenang. Kuda berlari sedang-sedang saja, meninggalkan tapal batas desa Silabungu. Sambil berkuda, pria setengah tua berwajah tampan itu masih merenungkan jawaban-jawaban Naradipa tentang agama Islam. Dia terkejut karena tiba-tiba di depannya berdiri menghadang beberapa orang laki-laki. Buru-buru Empu Janardana menarik tali kekang kudanya. Jangan berdiri berkerumun di jalanan, menghalang-halangi orang lewat. Hei, turun dari kudamu. Kami mau bicara. Mau bicara soal apa lagi? Bukankah perkara kalian dengan Naradipa sudah selesai? Ini bukan perkara Naradipa lagi. Ini adalah urusan kami dengan Empu Janardana dari Antapura. Cepat turun! Kamu jangan berbuat seenak perutmu di kampung orang. Baiklah. Aku hanya menuruti keinginan kalian. Aku sudah turun. Sekarang apa mau kalian? Kami tidak bisa menerima sikapmu, Janardana. Seharusnya kamu jangan membela Naradipa. Bukankah kamu juga penganut Siwa? Kalau begitu kalian masih belum mengerti persoalan ini. Kalian belum paham. Seharusnya kalian merenungkannya baik-baik dan bukan mengumbar hawa nafsu. Bukan menyerah pada sikap iri serta dengki. Hei, jangan sok pintar. Kamu bukan guru kami, bukan pimpinan kami, bukan lurah di desa kami. Jadi kami tidak harus mendengar kata-katamu, Janardana. Terserah. Tapi kalian juga tidak bisa memaksaku untuk bersikap seperti kalian. Karena aku tahu sikap seperti itu adalah suatu kebodohan. Sikap dari manusia berjiwa kerdil, pengecut, dan culas. Kurang ajar. Dia malah mengejek kita, Kang Mutra. Sudahlah, sikat saja. Ya, benar Kalpika. Orang seperti ini tidak perlu diajak bicara. Dia harus dipukul. Dia harus dikebuk. Ayo, teriak dia! Mitra Galpika dan teman-temannya serentak menyerang bersama-sama. Ada di antara mereka yang menggunakan senjata tajam. Empu Janardana terpaksa melompat kiri kanan sambil menangkis setiap serangan yang datang. Sementara itu, di balik rimbunan belukar yang lebat, nampak sepasang mata yang indah mengawasi jalannya pertarungan tersebut. Sepasang mata milik seorang gadis yang bernama Endang Kusuma Dewi. Dasar orang-orang licik, culas, curang. Rupanya mereka masih menaruh dendam pada Paman Janardana. Kalau tidak segera ku bantu, Paman Janardana pasti kerepotan. Tapi bagaimana dengan kuda? Sebaiknya dia kusuruh pulang saja. Kamu pulang saja ya. Kamu tahu kan jalan ke padepokan? Bagus. Sekarang ayo, cepat pulang sana. Endang Kusuma Dewi menepuk-nepuk kepala kudanya. Setelah meringkik sekali, binatang itu segera melompat dan berlari di sela-sela pepohonan. Setelah kudanya tidak kelihatan lagi, Endang Kusuma Dewi segera keluar dari rimbunan belukar dan langsung turun membantu Empu Janardana melawan para pengeroyoknya. Empu Janardana terkejut melihat kehadiran Endang Kusuma Dewi. Gadis itu langsung ikut bertarung dengan gigih dan berani. Mudra, Kalpika, dan teman-temannya juga terkejut. Sekarang mereka menjadi ciu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti mengeroyok Empu Janardana. Orang-orang seperti itu memang menyebalkan sekali ya, Paman. Mereka tidak pernah jujur. Dan hati mereka selalu diliputi oleh rasa dendam. Saya tidak pernah bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Untuk apa? Kita bisa menjadi semakin bodoh. Paman, ada apa? Kok diam saja? Sudahlah, Paman. Mereka sudah pergi semua kok. Mereka takut melawan kita berdua. Paman, kok diam saja? Apanya yang salah? Apakah tindakanku ini salah, Paman? Aku hanya ingin membantu Paman saja. Apa itu salah? Mengapa kamu bisa ada di tempat ini, Kusuma Dewi? Memangnya kenapa kalau aku ada di sini? Kau sengaja membuntuti aku ya? Aku tidak membuntuti siapa-siapa. Aku tidak bermaksud mengikuti Paman. Lalu mengapa tiba-tiba kau bisa ada di sini? Aku sengaja menyusul Paman. Aduh, Kusuma Dewi. Kau seorang gadis. Seharusnya kamu jangan keluyuran seperti ini. Mestinya kamu tenang tinggal di padepokan. Lihatlah kakakmu, Puspitasari. Apakah dia juga berbuat ugal-ugalan seperti kau ini? Kan tidak. Selama di padepokan Indrakila, aku tidak pernah melihat Puspitasari keluyuran seperti kamu. Aku memang bukan Yunda Puspitasari, Paman. Aku Kusuma Dewi, lain. Walaupun dia itu kakakku, tapi kami mempunyai sifat dan perangai yang berbeda. Masa soal begini saja, Paman tidak tahu. Nah, sudahlah. Kalau Paman tidak senang aku ikuti, ya sudah. Aku menyesal. Kenapa aku ada di tempat ini? Kusuma Dewi, kau mau kemana? Mau pulang. Sebentar. Jangan marah-marah begitu. Aku tidak punya maksud buruk. Aku benar-benar menyesal. Kenapa aku mengikuti Paman? Memang, kalau aku tahu begini, lebih baik aku tidur saja di padepokan. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu, Kusuma Dewi. Terima kasih. Seperti tadi misalnya. Bagaimana kalau kamu sampai terluka? Hidup di luar padepokan tidak seperti yang kau bayangkan. Orang-orang jalanan itu tidak seperti cantrik-cantrik murid ayahmu. Kadangkala, mereka bersikap sangat tidak ramah dan bahkan kejam. Apalagi kamu seorang gadis. Wajahmu cantik. Mereka bisa berbuat apa saja. Bisa berbuat tidak senonoh padamu. Tapi, aku juga tidak bisa tinggal diam begitu saja. Melihat Paman Janardana dikeroyok Mudra dan teman-temannya. Untuk kali ini, baiklah. Kumaafkan. Tapi jangan diulangi lagi, ya. Jangan suka membuntuti orang. Itu pekerjaan yang tidak baik. Ya sudah, ayo. Kita pulang sama-sama. Kamu tadi kemarin naik apa? Naik kuda. Terus? Kudamu mana? Aku suruh pulang ke padepokan. Ya ampun. Terus sekarang kamu mau pulang pakai apa? Aku kan bisa jalan kaki, Paman. Paman tidak usah repot-repot. Kalau Paman mau naik kuda, ya silakan. Kusuma Dewi, tunggu. Aku bisa menjaga diriku sendiri, Paman. Paman tidak usah khawatir. Bodoh, keras kepala. Ayo cepat. Secepat kilat, Empu Janardana menyambar tubuh Endang Kusuma Dewi dan melemparkannya ke atas kuda. Sekarang mereka berdua sudah duduk di atas kuda. Kok Paman kasar sekali? Karena kamu juga menjengkelkan sekali. Paman, begitu saja marah. Cepat pegang pinggangku. Kalau tidak mau jatuh dari kuda. Paman, tenang saja. Paman, tenang. Janardana mengendarai kudanya menyusuri jalanan berbatu, semakin jauh meninggalkan tapal batas desa Silabung. Endang Kusuma Dewi terguncang-guncang di belakangnya. Suatu saat, gadis itu memeluk pinggang Empu Janardana erat sekali, sambil tertawa-tawa girang. Apa maksudmu? Kita jalan-jalan dulu. Di sana, di sebelah sana, pemandangannya bagus sekali, Paman. Jalan-jalan saja sendiri. Paman, hati-hati, nanti kita jatuh. Mereka tiba di padepokan Indragila ketika cahaya matahari semakin lemah dan warna langit kemerah-merahan. Pucuk-pucuk dedaunan kekuning-kuningan. Endang Kusuma Dewi segera masuk ke ruangan biliknya. Gadis itu berbaring di atas ranjang sambil membayangkan apa yang baru saja terjadi. Enak sekali berkuda bersama Paman Janardana. Rasanya nyaman sekali. Apakah mungkin aku bisa mengulanginya ya? Punggungnya kokoh sekali. Dan bau keringatnya terasa harum sekali. Aku bisa merasakannya sampai sekarang. Betul-betul dia seorang laki-laki yang perkasa. Tampan dan sangat perkasa. Kalau saja dia menaruh hati padaku, pasti dunia ini akan terlihat semakin indah. Daun-daun semakin hijau, dan langit semakin biru. Juga awan di atas sana akan selalu tersenyum kepadaku. Endang Kusuma Dewi membalikkan tubuhnya dan telungkup memeluk bantal. Suatu saat dia tersenyum-senyum sendirian. Sementara itu, Empu Janardana juga bermaksud segera masuk ke ruangan biliknya. Tapi dia melihat ruangan bilik adik angkatnya, pintunya setengah terbuka. Dan dia melangkah ke sana. Dia melihat Woro Kembang Sore duduk di pinggiran ranjang dengan kepala tunduk ke lantai ruangan. Sebuah buntalan kain tergeletak di dekat kakinya. Kembang Sore, mau kemana kamu? Pulang, ke Antapura. Sebentar, tenang dulu. Kalau kakang tidak mau pulang, aku bisa pulang sendirian, sekarang juga. Jangan terburu nafsu. Aku tidak betah tinggal di sini, kakang. Tidak ada yang bisa kulakukan di tempat ini. Sementara kau pergi terus-menerus bersama Kusuma Dewi. Aku pergi sendirian. Kusuma Dewi menyusul. Kami bertemu di tengah jalan. Terserah. Yang penting sekarang aku mau pulang. Jangan begitu, Kembang Sore. Kita ini di rumah orang. Kita sebagai tamu di sini. Harus menghormati yang punya rumah. Iya, kita juga sudah terlalu lama di sini. Sudah hampir 20 hari, kakang. Baiklah. Biar nanti malam aku akan membicarakannya dengan kakang biasa. Sudah. Kembalikan buntalan itu. Besok kita pulang ke Antapura. Woro Kembang Sore girang sekali mendengar pernyataan kakak angkatnya bahwa mereka akan pulang besok pagi ke Antapura. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-13 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ajeng sebagai Endang Kusuma Dewi, Hari Laksono sebagai Mudra, Bambang Jenger sebagai Kalpika, Ivana Rose sebagai Woro Kembang Sore, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, selanjutnya. Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.